العالمين. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، ما شاء الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، senantiasa kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya pada kesempatan sore ini, dengan izin Allah dan taufiknya, kita berkumpul kembali dalam majlis ini melanjutkan bersama-sama dalam kajian kita di Kitab Siyam dari Al-Wujiz. Masih di Kitab Siyam, ini sudah sebentar lagi, kurang lebih 2 bulan lagi ya. 2 bulan sedikit ya, lebih sedikit lagi adalah Ramadan. Yang tentunya adalah kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita, keilmuan kita, apa yang kita kaji dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Kemudian juga sedikit menyinggung kemarin sudah kita masalah hal-hal yang atau adab-adab dalam berpuasa. Kemudian juga sudah masuk pada hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa bagi orang yang berpuasa, hal yang dibolehkan bagi yang berpuasa. Kemudian berikutnya adalah siyam at-taṭawwu, puasa-puasa sunnah. قال رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan anjuran untuk berpuasa pada hari-hari ini, yakni hari-hari dalam salat puasa sunnah ini. Yang pertama adalah sittah min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Hari ini adalah karena al-hasanatu bi asyamdzaliha, kebaikan itu adalah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Mana 1 bulan ditambah dengan 6 hari, kurang lebih 36 hari, sama dengan ini kali 10, 360 hari, sama dengan 1 tahun. Ini terhib karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim tahari dan senantiasa menjaga dengan keutamaan-keutamaan ini. Hanya kemudian dalam hal ini bagaimana kita menunaikannya dan kapan kita menunaikannya. Maka cara menunaikannya adalah yang penting masih 6 hari di bulan Syawal, boleh terus-menerus, boleh berganti-ganti. Dan boleh pula ini selang-seling, ataupun juga kemudian boleh dengan hari Senin dan Kamis. Kemudian apakah bagi orang yang punya hutang di bulan Ramadan harus menyelesaikannya dulu kemudian baru menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, atau bagaimana? Maka tentunya lebih utamanya demikian, membayar hutang dahulu jika memungkinkan, kemudian baru menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena zahirnya hadis seperti itu, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini utamanya demikian. Namun sebagian para ulama mengatakan boleh pula untuk kemudian menunda membayar hutangnya di bulan yang lain dan kemudian mendahulukan 6 hari di bulan Syawal. Hal ini dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah waktunya muakkad, terbatas. Sementara membayar hutang Ramadan ini muwassa, waktunya adalah ada kelonggaran, ada keluasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau membayar hutang Ramadannya adalah di bulan Sya'ban. Ini. Lalu di bulan Sya'ban beliau membayar hutang puasanya. Hal ini juga sebagian para ulama menyebutkan bahwa hal ini tidak menunjukkan bahwa Aisyah itu meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena sebagaimana keumuman para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat taharri, sangat bergegas untuk berbuat kebaikan. Dan tentunya juga mustahil untuk kemudian seorang ummul mukminin, meskipun tidak ada riwayat, tapi dengan keumuman ini kemudian beliau meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau misalkan karena sibuk melayani Rasulullah SAW, hal ini juga tentunya Rasulullah juga tidak melupakan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, atau minimalnya dalam barengi dengan yang di mana Rasulullah SAW itu berpuasa. Maka dalil pun juga menunjukkan bahwa sejak Aisyah ini tidak meninggalkan, tidak ada dalil yang kemudian beliau meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, meski memang tidak juga menunjukkan ini. Namun secara keumuman bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling menjaga sekali dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dari sini dibolehkan kemudian mendahulukan atau berpuasa 6 hari di bulan Syawal untuk kemudian menunda membayar hutangnya. Allah Ta'ala. Ini tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang kedua dan ketiga, Yaumu Arafah li ghairil hajj wa Asyura wa yaum qablam. Yang kedua adalah puasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi yang menunaikan ibadah haji, maka makruh hukumnya untuk berpuasa di bulan tanggal 9 ini, atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini. Ini karena misalkan bagi yang menunaikan ibadah haji dengan tamattu, karena hal ini juga tidak menutup kemungkinan, kemudian tidak bisa membayar dam atau membayar hadiyunya, maka diantaranya adalah dengan berpuasa. Ini berpuasa menggantinya dengan berpuasa 10 hari 3 hari di bulan haji dan 7 hari tatkala pulang ke kampungnya. Maka dalam hal ini lebih utamanya adalah di berpuasa setelah menunaikan umrah tamattu'nya. Tapi jika kemudian waktunya dalam mepet, boleh pula menunaikannya di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan disinilah yang kemudian para ulama memakruhkan bagi yang berpuasa di 9 hari karena membayar hadyu ini, ya, puasa ganti dari hadyunya. Mungkin yang makruhkannya karena hari itu adalah hari yang supaya seorang yang menunaikan ibadah haji ini mengkhususkan untuk wukuf. Dan memang wukuf pun juga membutuhkan tenaga dan juga energi yang tidak sedikit, ya. Dan panasnya dan keadaan yang ada benar-benar memang butuhkan. Maka ini dimakruhkan bagi yang haji untuk berpuasa. Kemudian hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ini disunnahkan. Qala wa Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang berpuasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sanatan madhiyah wal baqiyah. Nah, keutamaan dari puasa hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka pahalanya adalah mengampuni dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang berikutnya. Wasu'ida an shaumi yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang keutamaan dari puasa di hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatan madhiyah, maka akan mengampuni dosa 1 tahun yang telah lewat. Ini keutamaan-keutamaan dari hasungan Rasulullah SAW, 1 hari sama dengan 1 tahun, dan 1 hari sama dengan 2 tahun, ya, di hari Arafah. Karena min idhami sya'nihi, karena keagungan dari keadaan hari itu, hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah. Qala an ummi al-Fadl bint al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan tamaru 'indaha yawm Arafah fi siyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum huwa sha'im wa qala ba'dhum laysa bisha'im فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. Dari Ummul Fadl bin Dhul-Harith radhiyallahu ta'ala anhu bahwa orang-orang dari para sahabat mereka saling berjidal dan saling berbeda pendapat. Ini di sisinya. Nah, ini mereka lagi ribut. Kemudian dengar oleh Ummul Fadl tentang hari Arafah itu. Apakah Rasulullah berpuasa atau tidak di hari Arafah itu? Maka sebagian mengatakan beliau puasa. Yang lainnya mengatakan tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika makan tidak terlihat, dan seperti itu keadaannya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita, ya. Apalagi kalau ibadah haji, ya. Ibadah haji tentunya umumnya, apalagi sekarang ini, ya. Banyak segeran itu banyak sekali. Maka terlihat sekali. Maka ini di kalangan para sahabat melihat Rasulullah SAW seperti itu, puasa enggak, ya? Mengatakan puasa, mengatakan tidak. Ini sampai pertanyaan tidak jelas. Maka kata Ummul Harith, farsaltu ilaihi biqadahi laban. Aku kirimkan kepada beliau segelas susu. dan beliau sedang berdiri di atas untanya di Arafah, sedang wukuf. Fasyaribahu, maka ternyata beliau meminumnya, menunjukkan bahwa beliau tidak berpuasa di hari Arafah. Qala wa Abi Ghatafan ibn Tariq al-Murri qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, riwayat dari Abi Ghatafan ibn Tariq, mengatakan aku mendengar ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hina sama Rasulullah SAW yawma Ashura wa amara bisiyamihi, ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari Ashura, tanggal 10 Muharram, dan beliau juga memerintahkan untuk berpuasa. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, innahu yawmun wa'azimuhu al-yahud wal-nasara, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, wa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi', jika masih diberi waktu tahun yang akan datang, maka insyaallah kami akan berpuasa pada tanggal 9-nya, hari ke-9-nya. Ini 9 dan 10. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum datang tahun berikutnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Gimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah menunjukkan untuk menyelisihi kepada Yahudi dan Nasrani di hari Ashura, karena mereka juga berpuasa, untuk kemudian berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. Hal ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW senantiasa berusaha untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam semua hal, sampai dalam ibadah, demikian pula dalam akhlak, kebiasaan dan adat mereka, sampai toh dari juga kebiasaan-kebiasaan secara pribadi, ya, dari orang-orang Yahudi, yakni kebiasaan pribadi mereka. Tapi itu kemudian bukan menjadi rahasia antara hubungan dalam suami istri pun juga Rasulullah SAW menyelisih mereka. Maka hal ini mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar memahami siapa mereka, Yahudi dan Nasrani, agar kita menyelisih mereka. Karena Yahudi dan Nasrani ya kita mengerti mereka kafir, syarrul bariyah, manusia paling buruk. Namun yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana perilaku dan moralitas mereka. Ini yang harus kita pahami. Demikian pula di hari Ashura ini adalah juga, ini yang sunnah yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita, diturunkan Rasulullah kepada kita untuk berpuasa tanggal 9 dan 10. Berbeda dengan orang-orang Syiah lain lagi, mereka menjadikan hari itu adalah sebagai, katanya adalah hari Karbala. Di Karbala kata mereka, padahal kita lihat sejarah sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika siapa, kalau enggak salah riwayat dari Waqi Ibnu Abi Sud, yang datang kepada Ibnu Umar, kemudian bukan ini yang satu Waqi itu yang bertanya kepada Hasan al-Basri, satunya lagi ada dari mereka dari ahli Iraq, ya, yang datang kepada Ibnu Umar dan Allah bertanya tentang hukum darah nyamuk ini. Maka kata Ibnu Umar, ajaban fawa ajaban, sangat mengherankan orang ini ketika ditanya, "Mimman ant?" "Dari mana engkau?" "Ya ahli Iraq." "Saya dari Iraq." Dikatakan bahwa ajaban, sangat mengherankan sekali. Ini undur ila hadza, kata Umar. Lihat kepada orang ini. Dia bunuh putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Husain. Kemudian dia bertanya tentang hukum darah nyamuk. Sementara darahnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak indahkan. Seakan-akan adalah tidak ada artinya. Ini orang-orang cikal bakalnya mereka. Orang-orang Syiah. Dan itu masih di akhir masa sahabat. Ya. Karena termasuk Ibnu Umar ini yang melarang Husain untuk pergi ke Kufah. Tadinya adalah di Makkah. Dan kemudian juga diantaranya Ibnu Abbas yang melarang Husain untuk pergi ke Makkah, ke Kufah. Karena waktu itu dikirimi surat banyak sekali. Ketika siapa Yazid bin Muawiyah ini dibaiat, ya, menjadi khalifah. Nah, kemudian Ahlul Iraq ini pun mengirimkan surat menyatakan pembelaannya datang kepada kami, kami akan menggabungkan kami dan seterusnya, menyiap menyambut dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum diutus, sebelum beliau datang, beliau mengutus Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil ini sepupunya, ya. Aqil ini saudaranya Ali yang masuk Islam belakangan. Ini dikirim Muslim ibn Aqil. Niatnya menjadi korban duluan adalah Muslim ibn Aqil, menjadi bulan-bulanannya mereka. Sampai di sana ternyata dikhianati. Dan zaman saat itu tidak seperti sekarang, mengirimkan berita itu gampang. Ini juga yang meninggal duluan adalah Muslim ibn Aqil. Dan kemudian sebenarnya mengingatkan, titip pesan supaya jangan sampai datang Husain ini, jangan sampai datang ke Kufah. Tapi qadarullah masyafaat, semua sudah mengingatkan, termasuk Ibnu Abbas juga, mamanya sendiri, ya, dan juga Ibnu Umar mengingatkan, dan juga dengan sejarah sebelumnya bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan mereka orang-orang Kufah. Namun kemudian nekat, dan akhirnya memang terjadilah apa yang terjadi itu. Jadi sebenarnya oleh mereka sendiri. Jadi mereka memperingati apa hari mereka sendiri. Ya. Hakikatnya adalah seperti itu. Inilah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah yang jelas disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain lagi ini mereka. Ya. Ini juga didukung oleh Ketua PBNU ini, ya, untuk mendukung dan nyari kebala ini. Si Agil Siraj juga Allah musta'an. Kemudian juga tanggal 10 Muharram ini juga, bagaimana kita mengerti di Solo dan sekitarnya untuk Jawa itu juga hari yang mereka keramatkan, ya. Ya, bahkan hari yang mereka keramatkan ini. Hari untuk Labuan biasanya sedekah laut, biasanya juga hari itu. Ini juga tanggal 10 Muharram, ya. Namun kita umat Islam ada sunnah. Kemudian ada satu riwayat lagi dari riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan, meskipun di sini sebagian para ulama melemahkan riwayat itu, sebagian menghasankannya, tentang dianjurkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ini 9, 10 atau 10 dan 11. Ini untuk menyelisih mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini hal yang sangat penting bagi kita untuk bagaimana berupaya untuk menyelisihi atau mengetahui ya, perilaku mereka dan menyelisihinya. Karena Rasulullah mengatakan, "Waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini yang kita bahas sampai pada poin yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.